قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين أعزكم الله، إن شاء الله kita lanjutkan من كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. Pembahasan kita masih menjelaskan tentang makna syahadah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Telah kita sebutkan bahwasannya dua perkara ini merupakan sifat yang mulia yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sifat al-ubudiyah al-khassah, sifat predikat hamba secara khusus, dan yang kedua predikat sebagai rasul. Dengan dua sifat ini, maka menepis dan membantah sebagian yang menyatakan pengikut Nabi SAW tapi ifrat, gulu, berlebihan kepada Nabi SAW. Dan juga membantah sebagian yang mengaku sebagai pengikut Nabi SAW tapi tafrid, meremehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah hamba Allah, yang artinya tidak boleh diibadahi. Abdun fala yu'bad. Sehingga tidak boleh berlebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memberikan hak-hak rububiyah atau uluhiyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan rububiyah dan uluhiyah hanya hak khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul mengatakan, la taturuni kama atratin nasara ibn Maryam, innama ana abdun wa rasulun. Janganlah kalian berlebihan kepadaku sebagaimana berlebihannya orang-orang Nasrani kepada Nabi Isa ibn Maryam. Sesungguhnya aku ini hanyalah hamba Allah dan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau sebagai hamba Allah yang tidak boleh diibadahi, di sisi lain beliau pun sebagai Rasul Allah fala yukadzab, yang tidak boleh didustakan, tidak boleh diremehkan. Sehingga orang yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW, maka wajib untuk mengikuti Nabi SAW, mutaba'ah kepada Nabi SAW. Jangan bersandar kepada pemikiran-pemikiran yang menyisihi terhadap apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Di antara konsekuensi syahadat anna Muhammad Rasulullah, yang pertama, ta'atuhu fima amar, mentaati terhadap apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Apapun yang diperintahkan oleh Nabi, wajib bagi kita untuk mentaatinya. Dikarenakan diberikan ancaman yang keras bagi orang yang menyelisih perintah Nabi SAW. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Berhati-hatilah orang-orang yang menyelisih perintah Nabi SAW. Akan ditimpakan fitnah atau ditimpakan adab yang pedih. Ini peringatan yang keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang menyelisih perintah Nabi SAW akan ditimpakan fitnah. Imam Ahmad mengatakan, "Adruna mal fitnah? Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan fitnah? Al-fitnah tu hiya syirk." Fitnah itu adalah kesyirikan, kata Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ya. Bisa jadi jika ia menolak sebagian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan tumbuh penyimpangan dalam hatinya sehingga ia binasa. Nah. Dan di akhirat nanti akan ditimpakan adab yang pedih. Nah, ini bahaya dari menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan suatu bahaya dari menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melihat seseorang yang makan dengan tangan kirinya. Rasulullah mengatakan, "Kul biyaminik." Makanlah dengan tangan kananmu. Orang ini mengatakan, "La astati." Aku tidak mampu. Padahal sebenarnya dia mampu, akan tapi dia tidak mau mengikuti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang ini sombong. Tidak mau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga beralas-alasan, cari-cari alasan. Dia mengatakan, "Saya tidak bisa, saya tidak mampu." Maka Allah berikan hukuman kepada orang ini. Benar-benar dia tidak bisa mengangkatkan tangannya ke mulutnya. Ya. Ini bahaya menyisih sunnah Nabi SAW. Bahaya menyisih perintah Nabi SAW. Ya. Dalam keadaan dia mampu untuk melakukannya, tapi beralas-alasan tidak mampu, maka Allah berikan hukuman. Benar-benar dia tidak mampu untuk melakukannya. Nah, begitupun kita terhadap perintah-perintah Nabi yang lainnya. Jangan sampai kita beralasan-alasan tidak mampu, padahal kita mampu untuk melakukannya. Khawatir hukumannya benar-benar kita tidak mampu untuk melakukannya. Ya. Kemudian tentunya akan terlewatkan kebaikan-kebaikan yang banyak dikarenakan meninggalkan sunnah Nabi SAW tersebut. Nah, kuasa-kuasa yang kedua, tasdiku fima akhbar, membenarkan terhadap apa yang dikhabarkannya. Apapun yang dikhabarkan oleh Nabi SAW wajib bagi kita untuk membenarkannya. Wajdinabu mana anhu wajazar. Yang ketiga, menjauhi setiap perkara yang dilarang oleh Nabi SAW. Yang keempat, alla yu'badallah illa bima syara'a. Tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini konsekuensi bagi orang yang menyatakan kalimat syahadat wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, qala Syekh rahimallahu taala, kita lanjutkan. Wa rawa ad-Darimi fi musnadihi. Al-Imam Ad-Darimi rahimallahu taala meriwayatkan dalam musnadnya. Walaupun perlu kita ketahui bahwasanya kitab Imam Ad-Darimi ini disusun seperti kitab-kitab Sunan Al-Arba'ah. Ya, jadi urutannya kitab, kemudian bab. Nah, sehingga sebenarnya yang benar kitab tersebut bukan dinamakan musnad, tapi kitab Sunan. Kenapa? Kalau musnad disusun berdasarkan urutan para sahabat. Ya. Misalkan Musnad Abu Hurairah, disebutkan hadis-hadis Abu Hurairah. Apakah berkaitan dengan bab ini, bab itu, dan sebagainya, jelas patokannya adalah hadis-hadis Abu Hurairah. Ini namanya Musnad. Hadis Ibnu Abbas, bukan semua hadis Ibnu Abbas. Apakah berkaitan dengan bab ini, bab itu, dan sebagainya. Ini kitab-kitab Musnad, seperti Musnad Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Adapun kitab yang disusun berdasarkan bab-bab. Nah, misalkan kitab Taharah. Kemudian bab-bab di dalamnya. Ini kitab-kitab sunan. Nah, kutubus sunan. Seperti sunan al-arba'ah. Ibn Majah, An-Nasai, At-Tirmidzi. Nah, disusun berdasarkan kitab-kitab dan juga bab-bab dalam permasalahan-permasalahan yang berkaitan dalam kitab tersebut. Begitu juga Ad-Darimi, lebih tepat kitabnya kitab sunan, bukan musnad. Nah, An Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, disebutkan dalam kitab tersebut, diriwayatkan dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, annahu kana yaqul, sesungguhnya beliau mengatakan, inna lanajidu sifata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku atau kami mendapati sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna arsalnaka syahidan wa mubassiran wa nadhiran wa hirzan lil ummiyin. Sesungguhnya kami mengutusmu, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, sesungguhnya kami mengutusmu wahai Muhammad syahidan, sebagai saksi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi bagi umatnya. Nah, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Maka bagaimana nanti kami datangkan setiap umat itu seorang saksi, dan kami datangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi bagi mereka. وَمُبَشِّرًا, dan juga sebagai pemberi kabar gembira. Memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dengan jannah Allah Subhanahu wa taala, dengan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nadhiran, dan sebagai pemberi peringatan kepada orang-orang kufar, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, orang-orang yang menyimpang dari perintah Allah dan Rasul-Nya. Diberi peringatan dengan azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mubashiran wa nadhiran. Wa hijzan lil ummiyin, dan pelindung bagi bangsa yang ummi. Anta 'abdi wa rasuli. Engkau adalah hamba-Ku dan Rasul-Ku. Allah menyatakan, engkau adalah hamba-Ku yang tidak boleh diibadahi, dan engkau adalah Rasul-Ku yang tidak boleh didustakan. Nah, telah dijelaskan dua predikat ini, predikat yang tinggi, penyebutan hamba secara khusus dan juga sebagai Rasul. Ini predikat yang tinggi pada seorang hamba. Sammaituhu al-mutawakkil. Aku namai dia sebagai al-mutawakkil. Laisa bifaddin wala ghulid. Dia bukanlah orang yang kasar dan keras. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang kasar dan keras. Bahkan Allah mengatakan, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, dan dengan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, engkau berbuat lemah lembut wahai Muhammad kepada mereka. Rasulullah orang yang lemah lembut. Walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min haulik. Kalau seandainya engkau wahai Muhammad seseorang yang keras, kasar, niscaya orang-orang akan lari darimu. Ya. Ini pun asungan. Dalam berdakwah itu didasari dengan kelemah lembutan. Tidak dengan sifat keras dan kasar. Ya. Kalau bersifat keras dan kasar dalam dakwah, niscaya manusia akan lari. Allah subhanahu wa ta'ala saja memerintahkan kepada Nabi Musa dan juga Harun untuk mendatangi Fir'aun, mendakwahi Fir'aun dengan bahasa yang lemah lembut. Ya. Padahal Fir'aun penguasa yang jahat ketika itu, yang musyrik, bahkan menyatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang maha tinggi. Allah perintahkan, idhaba ila fir'auna fa innahu tagha wa qula lahu qawlan layyina la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Wahai Musa dan Harun, pergilah kepada Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun itu adalah orang yang melampaui batas. Ucapkan kepadanya dengan ucapan yang lembut, qawlan layyina. Mudah-mudahan dia teringat, berpikir, dan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini asal dalam dakwah. Dengan lemah lembut. Dan Rasulullah s.a.w. adalah orang yang lemah lembut. Jadi ada sifat Nabi s.a.w. Ya. Bukan orang yang kasar, bukan orang yang keras. Dan Allah menyatakan, walau kunta faddan ghalidal qalbi lang faddu min hauli. Kalau engkau kasar dan keras hatinya, niscaya manusia akan lari darimu. Wala sakhabun bil aswaq. Wala sakhabin bil aswaq. Dan Nabi SAW bukanlah orang yang suka berteriak-teriak di pasar-pasar. Wala yuzzi bisayyi'ati mislaha. Dan beliau bukanlah orang yang membalas kejelekan dengan kejelekan yang semisalnya. Nah, walakin ya'fu wa yatajawazu. Akan tetapi Rasulullah SAW memaafkan dan juga memaklumi. Yeah. Beda dengan kita. Pendendam. Ketika orang berbuat jelek kepada kita, inginnya membalas dendam kejelekan tersebut. Ya. Yeah. Bahkan kadang-kadang inginnya lebih dalam membalas kejelekan tersebut. Berbeda halnya dengan Nabi SAW. Beliau bukan tipe orang yang membalas kejelekan dengan kejelekan lagi. Tapi beliau membalas kejelekan tersebut dengan kebaikan. Dengan memaafkan, memakluminya. Ya. Dengan sifat memaafkan, sifat yang sangat mulia. Wa ma jadallahu 'abdan bi'afwin illa izzah. Tidaklah Allah menambah seorang hamba dengan sifat pemaaf melainkan kemuliaan. Ditambah kemuliaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita memaafkan orang lain. Nah, lan uqbiluhu hatta yuqimal millatal muta'awwijah. Allah mengatakan, dan aku tidak akan mewafatkannya sebelum meluruskan agama yang bengkok ini. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan Nabi SAW setelah agama ini sempurna. Bi'ay yashhadu an la ilaha illallah. Supaya mereka, manusia, bersyahadat la ilaha illallah. Yattahu biha a'yunan umyah. Dengannya Allah subhanahu wa ta'ala membuka mata-mata yang buta. Wa adanan summa. Telinga-telinga yang tuli. Wa quluban ghulfa. dan hati-hati yang terkunci. Ya. Ini diantara sifat-sifat yang mulia yang ada pada Nabi SAW. Ya. Dan sifat-sifat ini disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan dalam kitab-kitab sebelumnya pun disebutkan sifat-sifat Nabi SAW. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dalam Al-Quran pun disebutkan sifat-sifat yang lainnya. Sifat yang mulia yang ada pada Nabi SAW. Sungguh telah datang kepada kalian Rasul dari kalangan kalian. Azizun 'alaihi ma anittum, terasa berat penderitaan yang dirasakan oleh kalian. Hadisun alaikum, sangat semangat sekali untuk memberikan arahan, bimbingan, petunjuk kepada orang-orang yang beriman atau kepada kalian, dan sangat menyayangi orang-orang yang beriman. Ini sifat-sifat yang ada pada Nabi SAW, sifat-sifat yang mulia. Sehingga Allah mengatakan, nah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah SAW suri teladan yang baik dalam setiap perkara. Dalam masalah ibadah, beliau adalah uswah hasanah. Bagaimana ibadahnya beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana beliau mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana beliau berkorban untuk Allah Subhanahu Wa Taala? Dalam masalah muamalah, beliau pun contoh bagi kita. Bagaimana muamalah dengan keluarganya, dengan istri-istrinya, dengan anak-anaknya, contoh bagi kita. Bagaimana muamalah dengan tetangganya, beliau suri teladan bagi kita. Bagaimana muamalah kepada rakyatnya, beliau contoh bagi kita. Nah, Nabi SAW. Sehingga kita menjadikan Nabi SAW sebagai contoh suri teladan dalam kehidupan kita. Ini pun sebagai wujud, ya, aplikasi dari persaksian anna Muhammadan Rasulullah. Setelah Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaan orang yang bersaksi la ilaha illallah dan Muhammadan abduhu wa rasuluh, Rasul menanjutkan wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Qala Syekh rahimallahu ta'ala wa qawluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluh ay khilafan lima ya'takiduhu an-nasara annahu Allah aw ibnullah au salisus salasa. Berbeda dengan apa yang diyakini oleh orang-orang Nasrani yang menyatakan bahwasanya Isa itu adalah Allah, atau Isa itu adalah anak Allah, atau salisus salasa, salah satu di antara tiga Tuhan Trinitas. Orang-orang Nasrani saja berbeda pendapat di antara mereka tentang Nabi Isa alaihissalam. Ada yang mengatakan Isa itu adalah Allah. Ada juga mengatakan Isa itu anak Allah Subhanahu wa taala. Ada juga mengatakan Isa itu salah satu di antara tiga Tuhan. Ada Tuhan Allah, ada Tuhan ibu, ada Tuhan anak. Nah. Ta'ala Allah amma yaquluna uluwan kabira. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka ucapkan. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari apa yang mereka ucapkan. Mattakhadallahu min waladi wa ma kana ma'ahu min ilah. Allah Subhanahu wa taala tidak mengangkat seorang anak. Dan juga tidak ada tuhan-tuhan yang lain bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan tegas Allah mengatakan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah Maha Ahad, Maha Tunggal, Maha Satu. Allah lah tempat berlindung. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan tidak ada yang setara seorang pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ucapan yang sangat keji sekali tatkala mereka menyatakan Allah memiliki anak. Saking besarnya ucapan ini dosanya. Sampai Allah mengatakan takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhiru jibalu hadda da'aw lirrahmani walada. وَمَا يَنْبَغِي الرَّحْمَنِ أَيَّتَّخِدَ وَلَدَ. Hampir-hampir langit pecah, bumi terbelah, gunung hancur tatkala mereka menyatakan Allah memiliki anak. Ya. Saking besarnya ucapan ini. Ya. Lancang sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah disebutkan demikian. Hampir-hampir langit pecah, bumi terbelah, gunung hancur ketika mereka menyatakan Allah memiliki anak. Tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki anak. Nah. Fala budda ay yashhada anna Isa Abdullah wa rasuluh, maka mesti untuk bersaksi bahwasan Nabi Isa alaihissalam adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Ala ilmin wa yaqinin bi annahu mamlukun lillah. Dengan ilmu, di atas ilmu dan keyakinan bahwasan Nabi Isa alaihissalam itu mamlukun lillah, dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Khalaqahu min untha bila dzakar. Allah ciptakan Nabi Isa alaihissalam dari seorang perempuan tanpa memiliki ayah. Nah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna matala Isa indallahi kamatsali Adam. Sesungguhnya penciptaan Nabi Isa alaihissalam di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti permisalan penciptaan Adam. Khalaqahu min turab, Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam dari tanah. Tsumma qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah katakan padanya, kun, jadilah. Fayakun, maka jadilah Nabi Adam alaihissalam. Ya. Allah gambarkan demikian bahwa penciptaan Nabi Isa alaihissalam sama seperti halnya Nabi Adam alaihissalam. Ya. Nabi Adam Allah ciptakan tanpa ayah, tanpa ibu. Nah, Allah ciptakan dari tanah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, "Kun, jadilah Nabi Adam." Fayakun, maka jadilah Nabi Adam. Adapun Nabi Isa alaihissalam, Allah ciptakan tanpa ayah dan memiliki ibu. Nabi Adam saja yang Allah ciptakan tanpa ayah, tanpa ibu. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Nabi Isa yang masih memiliki ibu. Ya. Ini lebih mudah lagi bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Falaisa rabban wala ilahan. Nabi Isa bukanlah rob, bukanlah Tuhan. Yeah. Bukan juga sesembahan yang disembah. Yeah. Subhanallah amma yusyrikun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka persekutukan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mengisahkan tentang Maryam alaihi salam. Fa asarat ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Ya. Yeah. Ketika mereka beranggapan bahwasannya Maryam ini berzina, melahirkan anak zina, Maka Maryam hanya mengisyaratkan kepada bayi tersebut. Ya. Nabi Isa alaihissalam. Mereka mengatakan, "Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya?" Bagaimana kami berbicara kepada orang yang masih dalam buaian ibunya, masih dalam keadaan bayi. Tiba-tiba bayi tersebut mengatakan, "Qala inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya." Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadaku kitab dan Allah menjadikan aku sebagai nabi. Ya. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa yang ketika itu masih bayi berbicara dengan pembicaraan yang seperti ini. Ya. Ini termasuk di antara mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Bisa berbicara ketika bayi. Nah. Dan pembicaraannya bukan pembicaraan yang asal-asalan. Tapi pembicaraan yang sangat luar biasa. Mengatakan, "Inni Abdullah." Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. "Atani al-kitab." Allah Subhanahu wa taala memberikan kitab kepadaku. "Wa ja'alani nabiyya." Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku sebagai nabi. Nah. "Wa qala," lalu mengatakan, "La yastankifu al-masihu ay yakuna 'abdan lillah." Al-Masih Nabi Isa alaihi salam tidak enggan untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. "Walal malaikatul muqarrabun." Begitu juga para malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak enggan untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. "Wa may yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'a." Barang siapa yang enggan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyombongkan diri dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengumpulkan mereka semuanya. Dan Allah akan berikan balasan terhadap mereka. Nah. Sehingga Allah menyatakan, Rasulullah menyatakan tadi, Nabi Isa itu adalah Abdullah wa Rasuluh. Hamba Allah dan Rasulullah. Ini bantahan kepada dua kelompok yang ekstrim kepada Nabi Isa alaihissalam. Kelompok Nasrani dan Yahudi. Nasrani beranggapan Nabi Isa itu adalah Allah. Sebagian mereka mengatakan Nabi Isa itu anak Allah. Sebagian lagi mengatakan Nabi Isa itu salah satu dari tiga Tuhan. Salisus Talasa, Trinitas. Dibantah bahwa Nabi Isa itu adalah hamba Allah. Tidak boleh diibadahi. Kelompok yang lainnya orang-orang Yahudi. Yang mereka menyatakan Isa itu adalah anak zina. Nah. Menyatakan anak zina. Maka dibantah bahwa Nabi Isa itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, bukan anak zina. Nah, seperti hanya Nabi Adam alaihissalam Allah ciptakan tanpa ayah, tanpa ibu. Begitupun Nabi Isa alaihissalam Allah ciptakan tanpa adanya ayah. Masih memiliki ibu. Bukan berarti ayahnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah sengaja ciptakan Nabi Isa alaihissalam tanpa ayah, tidak memiliki ayah. Jangan menyimpulkan kalau begitu ayahnya adalah Allah. Tidak. Nabi Adam alaihissalam, apakah ada yang menyatakan bahwasanya ayahnya adalah Allah, ibunya juga adalah Allah? Tidak ada yang menyatakan demikian. Maka Allah katakan permisalan Nabi Isa alaihissalam dan penciptaan sama hal dengan Nabi Adam alaihissalam. Tidak ada yang mengatakan ayahnya Nabi Adam itu adalah Allah. Maka kepada Nabi Isa pun hendaklah memberlakukan kepada Nabi Adam alaihissalam seperti Nabi Adam alaihissalam. Tidak menyatakan ayahnya Allah. Nah, akan Nabi Allah menciptakan demikian. Allah ciptakan Nabi Isa alaihissalam tanpa adanya ayah. Nah, di antara hamba atau makhluk Allah Subhanahu wa taala, ada yang Allah ciptakan tanpa ayah tanpa ibu. Nabi Adam alaihissalam. Ada juga yang Allah ciptakan tanpa ayah. Siapa? Nabi Isa alaihissalam. Ada juga yang Allah ciptakan tanpa ibu. Ada enggak? Siapa itu? Hawa. Diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam alaihissalam. Ya, siapa dalam menyatakan Hawa pemisalan yang diciptakan tanpa ibu. Nah, diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Ya, barakallahu fikum. Sehingga dengan ucapan ini, Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya, tadi membantah sebagian kaum yang berlebihan kepada Nabi Isa AS dan sebagian yang meremehkan Nabi Isa AS. Nah, wallahu'alam bisawab, naktafi ila huna, insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.